بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، طيب سفر سبرنا كتاب مرسيكا ومبهس عن تفسير سورة الزلزلة ساسدا ملنجدا في سورة مرسيكنيا أي سورة البينة. Suratul Bayyinah adalah surah Madaniyah dan itu nampak dari kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, di mana Allah Tabaraka wa taala menyebutkan tentang sebagian hukum-hukum yang menyangkut Ahlul Kitab. Sementara Ahlul Kitab itu adanya di Madinah, yaitu mereka dari kalangan Yahudi. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa surah ini suratun Madaniyah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kandungan yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah ini menjelaskan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang beliau sampaikan kepada umat ini semata-mata kebenaran sebab beliau adalah Rasul, dan apa yang beliau sampaikan adalah merupakan wahyu yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Siapa yang tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir. Siapapun dia, baik dari kalangan musyrikin atau dari Ahlul Kitab sekalipun, jika mereka enggan untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini secara umum kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Bayyinah. Dan nanti akan saya jelaskan siapa atau apa yang dimaksud Al-Bayyinah dalam surah ini, surah Al-Bayyinah. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Ini ayat yang pertama disebutkan dalam surah Al-Bayyinah. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. Disebutkan dalam tafsir lam yakunil ladina kafaru minal yahudi wan nasara, yani ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah al yahud wan nasara, dan tidak ada penyebutan ahlul kitab kecuali kepada dua ini saja, yahudi dan nasara. Adapun agama-agama yang lain, meskipun mereka memiliki kitab, namun secara syar'i mereka tidak disebut sebagai ahlul kitab. Sebagaimana Majusi juga tidak disebut sebagai ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu hanya dari kalangan Yahudi dan Nasara. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tidaklah orang-orang kafir itu dari kalangan Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrik munfakina kata disebutkan dalam tafsir ai tarifina kufrahum, tidaklah mereka itu meninggalkan kekufuran mereka, berhenti dari kekufuran mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga datang kepada mereka al-bayyinah, penjelasan. Ay hatta ta'tiyahum, sampai datangnya kepada mereka al-alamah, tanda allati wu'idu biha, yang mereka dijanji dengannya, fil kutubis sabiqah, dalam kitab-kitab terdahulu. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-bayyinah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan bayyinah ini kenapa disebut bayyinah? Karena mereka sebenarnya telah mengetahui dalam kitab-kitab mereka yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diutusnya seorang nabi pada akhir zaman dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan mereka diperintahkan apabila dia telah diutus dan telah muncul, maka wajib bagi mereka untuk beriman dengan apa yang dibawanya. Ini telah dijelaskan. Oleh karena itu disebut bayyinah. Sebab munculnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bayyinah. Penjelasan, bukti kebenaran apa yang beliau bawa. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan ahlul kitab dan memisahkannya dari keumuman kaum musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Dalam ayat ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, ayat ini menunjukkan bahwa ahlul kitab mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Sebab Allah Subhanahu wa taala menetapkan mereka kafir, alladzina kafaru. Siapa itu orang-orang kafir? Min ahlul kitab wal musyrikin, dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Membantah pemikiran sesat yang mengatakan bahwa mereka itu tidak kafir, seperti kaum liberal yang meragukan kekafiran Yahudi dan Nasara, dan bahkan mereka meyakini bahwa Yahudi dan Nasara itu tidak kafir, mereka adalah bagian dari saudara kaum muslimin. Subhanallah. Padahal termasuk di antara yang menyebabkan kafirnya seseorang setelah Islamnya dia, ketika dia tidak mengkafirkan siapa yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Man lam yukafiril kafir fa huwa kafir. Yang tidak mengkafirkan apa yang disebutkan oleh Allah bahwa mereka itu kafir, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka kafir, lalu dia tidak mengkafirkan, ini termasuk tanda-tanda yang dapat menyebabkan batalnya keislaman seseorang. Maka tidak ada keraguan tentang kekufuran ahli kitab al-yahud wa nasara selama mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi. Dalam riwayat Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jua Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani, yang dia telah mendengarkan apa yang aku bawa, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia telah masuk ke dalam penghuni neraka. Siapapun, siapapun dia, bahkan Rasulullah SAW ketika menasihati Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang membaca lembaran-lembaran kitab Taurat, di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa wallahi law kana musahiyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Seandainya Musa alaihi salam hidup pada zaman sekarang ini, zaman diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperkenankan baginya melainkan dia harus mengikuti aku. "Innakum hadzi min al-umam wa ana hadzukum min an-nabiyyin." Aku ini bagian kalian dari umat, dari umat-umat terdahulu. Kalian ini adalah bagian dari umat terdahulu, dan aku adalah bagian kalian dari kalangan para nabi. Jadi jelas kekufuran Yahudi dan Nasara. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memisahkan, padahal mereka sama-sama kufur, kafaru. Hanya ini disebut ahlul kitab, yang satu ini disebut musyrikin. Padahal sebenarnya kaum Nasara, kaum Yahudi, musyrikin apa bukan? Musyrikin. Iya kan? Karena mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, menganggap Isa bin Maryam sebagai anak Allah. Menganggap bahwa sesembahan itu adalah salah satu yang ketiga. Nah, ini kan tidak sudah selip. Orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Jadi mereka musyrik. Mereka musyrikin. Namun mengapa Allah Subhanahu wa taala memisahkan penyebutan ahlul kitab dari kaum musyrikin yang lainnya? Disebabkan karena ada beberapa perbedaan hukum. Meskipun pada ikatnya ahlul kitab adalah musyrikin, namun Allah Subhanahu wa taala membedakan hukum dalam beberapa perkara, dalam beberapa hukum antara ahlul kitab dengan musyrikin secara umum. Seperti misalnya dalam hal sembelihan, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sembelihan ahlul kitab bagi kaum muslimin dan mengharamkan yang lainnya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Yang dimaksud ta'am di sini adalah dzabihah. Sembelihan ahlul kitab itu halal untuk kalian, dan sembelihan kalian halal untuk ahlul kitab. Dan di antara hukum yang membedakan pula, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, diperbolehkannya seorang laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah dari ahlul kitab dan tidak kepada yang lainnya. Tidak halal seorang muslim menikah dengan wanita beragama Hindu. Tidak halal seorang muslim menikah dengan wanita beragama Buddha. Tidak halal seorang muslim menikah dengan yang agamanya Konghucu. Atau yang lain. Tapi kalau dari kalangan Yahudi atau Nasrani ya, dikhususkan. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba qablukum idza ataitumuhunna ujurahum. Ayat ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya seorang laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah, asal hukumnya Nanti tentunya ada pembahasan yang lain kalau melihat dari sisi maslahat dan mafsadah. Namun kita berbicara kepada asal hukum halal, halal. Dan tidak sebaliknya. Wanita muslimah menikahi laki-laki dari ahli kitab. Ini tidak diperbolehkan. Karena tidak dikhususkan. Kembali kepada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minu wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau ajabatkum." Ini keumuman. Seorang laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrikah. Seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik. Namun dikhususkan laki-laki muslim boleh menikahi wanita dari ahli kitab. Tidak kepada yang lainnya. Ya. Kalau ada seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki Nasrani atau Yahudi, maka itu adalah pernikahan yang batil, tidak sah. Selama berkumpulnya adalah zina. Waliyadzillah. Jadi ini ma'asyiral rahimakumullah. Ya, apa yang dibedakan. Lalu yang mana, siapa yang dimaksud dengan ahli kitab? Ahli kitab, siapa saja yang berada di atas keyakinan Nasrani atau Yahudi. Ya. Dan tidak disyaratkan ahli kitab itu harus dari kalangan Bani Israel, dari keturunan Ya'qub alaihissalam. Oh tidak, siapapun dia. Nah, orang Indonesia misalnya, sejak kecilnya dia Nasran, Yahudi, maka ahli kitab. Dia disebut sebagai ahli kitab. Yang jelas dia dari sekian sebagai berada di atas agama tersebut. Beda kalau misalnya asalnya muslim lalu kemudian keluar. Ini namanya murtad. Pertama itu hukum yang berbeda. Jadi ini ma'asyiral rahimakumullah berkenaan tentang ahli kitab dan musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu dari kalangan ahli kitab dan musyrikin, mereka tidak berhenti dari kekufurannya sampai datangnya kepada mereka al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Rasulun minallah, yaitu seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yatlu suhufan mutahhara, yang membacakan kepada mereka suhufan, lembaran-lembaran mutahharah yang disucikan. Disucikan dari kebatilan, disucikan dari kedustaan, disucikan dari berbagai hal-hal yang kontradiksi dan yang lainnya. Dan yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Sebutkan dalam tafsir, wa hiya Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud al-bayyinah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu Qur'anan, di mana beliau membaca Al-Qur'an Karim fi suhufin mutahharah, dalam lembaran-lembaran yang disucikan. Yani disucikan dari berbagai kebatilan. Tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Tidak ada kekeliruan dalam Al-Quran. Tidak ada kedustaan dalam Al-Quran. Tidak ada yang namanya salah menukil berita di dalam Al-Quran itu. Tidak ada. Sebab itu adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Jalla wa'ala itu tidak dibarengi dengan kekeliruan. Itu bukan sifat Allah. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Maha sempurna. Tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Jadi ini masyaallah rahmatullah, kita sampai pada ayat yang kedua. فإن لك في هذا والله تعالى المستعان. فتفضلوا حفظكم الله.